wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca sifatul mar'ah muslimah fi dha'il kitab wa sunnah, saya ingin bacakan syarah hadis, syarah untuk hadis 321. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Saya akan jelaskan penjelasannya dari Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah mengatakan, kuntu idza aradtu, adalah aku jika aku ingin, an afruqa, al-farqu artinya al-faslu baina syai'aini, memisahkan di antara dua hal, wal makna dan yang diinginkan, jika aku ingin membagi ya, rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dua bagian, yang satu sebelah kanan, yang lain sebelah kiri. Maka sodatu artinya syakoktu, aku belah al-farqa bi sukuni ra, berarti al-farqa. Dan yang dimaksud al-farqa di sini adalah al-khattu, garis alladhi yadhar, yang nampak baina sya'ri ra'si, di antara rambut kepala, idza qusima qismain, jika dibelah menjadi dua bagian, jika disisir kemudian dibelah dua bagian, maka tentu ada garis yang terlihat di kepala. Nah, garis itu disebut al-farqa. Maka aku belah al-farqa, garis belahnya min yafukhihi, dari yafukh. Di Al-Qamus Al-Muhid, yafukh artinya haisu iltaqa, di mana berjumpa tulang bagian depan kepala dengan bagian belakangnya. Al-Ardabili mengatakan min yafukh artinya min a'la tarafai ra'sihi, dari sisi ini, dari bagian yang paling tinggi dari sisi kepala, wa dhirwatihi, dan puncaknya kepala. Wa ursil, kemudian aku melepas nasiyatahu, rambut ubun-ubunnya, baina ainaihi, di antara dua mata Nabi. Kalau secara lahiriah berarti rambut Nabi yang ubun-ubun itu panjang sekali sehingga berada di antara dua mata Nabi. Namun Mula Ali Al-Qari mengatakan ay muhadhiyan lima bainahuma, bukanlah maksudnya rambut Nabi bagian depan itu gondrong sampai bisa berada di antara dua mata. Namun maksudnya adalah muhadhiyan lima bainahuma, bisa lurus dengan apa yang ada di antara dua mata. Bisa lurus saja, tidak sampai berada betul-betul di antara dua mata, berarti menyentuh hidung. Wah, rambutnya cuma sampai dahi, dan dahinya itu lurus dengan apa yang ada di antara dua mata. Sehingga arsal tunasiyah tahu baina ainaihi, artinya aku jadikan ujung belahan itu lurus. Nah, jadi bahkan dijelaskan di sini yang lurus dengan apa yang ada di antara dua mata adalah ujung belahan. Ya, akhir belahan itu lurus dengan apa yang ada di antara dua mata Nabi. Ya, berarti betul-betul dibelah jadi dua. Bihaitsu yakunu nisfu sya'ri nasiyatihi, sehingga separuh rambut ubun-ubun Nabi itu di sebelah kanan garis belahan, dan separuh yang lain di sebelah kiri garis belahan. Al-Ardibili menjelaskan maksud hadis bahasanya Ibu Da Aisyah mengatakan, aku jadikan dua ujung garis belahan. Tentu karena dibelah maka ada garis belahan. Garis belahan ada dua ujungnya. Ada ujung atas bagian ini dahi, dan ada ujung bawah. Maka Ibunda Aisyah jadikan dua ujung belahan itu memanjang dari yafukh, dari bagian depan kepala, ingda jabhatihi, dekat dengan dahi, dan yang ini lurus dengan apa yang ada di antara dua mata. Sehingga setengah rambut ubun-ubun ada di satu sisi, setengah yang lain ada di sisi yang lain. Dan itulah yang dimaksud dengan aku lepas ubun-ubun Nabi di antara dua matanya. Itu penjelasannya demikian. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bab yang ke-86. Qalal musannifah rahimahallahu taala, bab wa taghtasilu, wanita salihah itu mandi bersama suaminya dari satu wadah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah air. Tan kami takhtalifu fihi, berkontak-ganti masuk ke dalam wadah air tersebut. Ini muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat di Muslimin bagi Muslim, Ibunda Aisyah mengatakan, aku mandi, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu min ina'in, dari satu wadah yang wadah itu wahidin, cuma satu, baini wa bainahu, terletak antaraku dengan Nabi. Maka Nabi yubadiruni, cepat-cepat mengambil di air, hatta akula, sehingga sampai aku mengatakan, ya, biarkan atau sisakan untukku, tinggalkan untukku. Qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, dan keduanya ketika itu, yaitu aku dengan Nabi, dalam keadaan junub. Itu junub karena hubungan suami istri. Ya, dan hadis ini jadikan dalil bahasanya tidak ada aurat antara suami istri. Dan dalil yang menunjukkan bahasanya suami boleh melihat kemaluan istri dan sebaliknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah, beliau mandi dari satu wadah air yang sama. Muttafaqun alaihi. Kemudian bab yang ke-87, istri itu tidur ma'ahu bersama suami, filihafin wahidin, dengan menggunakan satu selimut. Ini dilakukan meskipun istri dalam kondisi haid. Dari Zainab, putrinya Ummi Salamah, dari ibunya Ummu Salamah, qalat, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama, pada saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil khamilati, di satu kain, yaitu kain selimut. Pas lagi tidur bareng dengan Nabi, tiba-tiba ketika itu hitu, aku mengalami haid. Fan salaltu, maka aku insallah itu keluar pelan-pelan. Fa akhadtu, lantas aku mengambil pakaian haidku. Maka lantas Nabi mengatakan, Maliki, ada apa dirimu? Anafisti, apakah engkau haid? Maka di sini dalil bahasanya dalam bahasa bahasa Arab, haid itu bisa disebut nifas. Anafisti, apakah engkau nifas itu? Apakah engkau haid? Sehingga di sini dalil bahasanya hukum nifas itu sama dengan hukum haid. Qultu, aku katakan, na'am. Kemudian fadakhaltu ma'ahu, aku kembali masuk bersama Nabi fil khamilah, di kain selimut itu. Maka habis pakai pakaian haid, maka kembali nemenin Nabi tidur dalam satu selimut. Ya, maka ini berarti kalau tidurnya satu selimut berarti ya tempat tidurnya bareng. Tidak sendiri-sendiri. Wa kana, dan adalah ia Ummu Salamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bareng dari satu wadah air. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Ummu Salamah dalam keadaan berpuasa. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibu da Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kami bermalam melalui waktu malam fi syiar. Terjemah bebasnya tentu kain. Atau bacanya sya'ar ya. Atau bacanya ya, syiar, syiar, syiar. Ya, kain yang menempel di badan seseorang. Dan maksudnya di sini tentu kain selimut. Fisyar al-wahid, di kain selimut yang sama. Wa ana haidun, sedangkan aku sedang mengalami haid. Nama lain haid adalah tomisun, mengalami haid. Tomisun itu haid. Fa idza asaba minni syai'un, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sesuatu mini dariku, berarti darah haid. Ada darah haid yang mengenai Nabi, ghasala makanahu. Maka tempat yang makanahu, tempat yang kena darah itu Nabi bersihkan. Kemudian walam ya'iduhu, wallah alam itu wala ya'iduhu, dilewati dulu. Summa shalla fihi, kemudian kain yang kena darah haid setelah Nabi bersihkan, Nabi pakai untuk sholat. Atau maaf, wala summa shalla fihi. Wa in asabahu, dan jika Nabi terkena ai thawbahu, kain Nabi kena minhu syai'un, sedikit darah haidnya Ibunda Aisyah, Nabi ghassala makanahu. Nabi bersihkan tempat yang kena darah haid. Walam ya'iduhu, summa shalla fihi, kemudian Nabi pakai untuk sholat. Demikian dalam riwayat Abu Dawud. Yang tentu yang jadi sisi pendalilan adalah bermalam bersama Nabi atau melalui waktu malam bersama Nabi fi syiar al-wahid. Ya, pakai selimut yang sama. Kemudian bab yang ke-88. Di antara sifat wanita muslimah adalah berdandan untuk suaminya hatta sampai-sampai meskipun dia dalam kondisi haid. Dari Mu'adz, seorang perempuan bertanya pada Nabi, pertama kepada Ibunda Aisyah radhiallahu anha, apakah kemudian wanita haid itu boleh takhtadibu ya, memakai pacar ya, memberikan warna pada kukunya, alias berdandan tentunya. Faqalat Ibnu Aisyah mengatakan, qad kunna, adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu, dan kami, nakhtadibu, kami memakai pacar untuk mewarnai kuku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang kami melakukannya. Hadza hadisun sahihun, ini hadis sahih. Dan memberi warna pada kuku tentu itu bagian dari tazayyun, berdandan. Dari Aun ibn Abi Juhaifah, dari ayahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Jadi Abu Darda itu penduduk Madinah, Salman muhajirin. Fazara Salman, Salman mengunjungi Abu Darda, dan ketika itu belum turun ayat hijab, sehingga Salman melihat Ummu Darda mutabadzalah, memakai pakaian yang ya, pakaian kerja yang cenderung ala kadarnya. Lantas Salman bertanya pada Ummu Darda, ada apa dengan dirimu? Ummu Darda mengatakan, saudaramu Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Saudaramu Abu Darda tidak butuh dunia. Faja'a, maka datanglah Abu Darda, yaitu tidak pernah nyentuh istri. Karena malam hari salat malam semalaman, siang hari setiap hari puasa. Datanglah Abu Darda, Abu Darda membuatkan makanan untuk Salman. Lantas mempersilahkan Salman, ayo makan. Atau faqala, atau Salman berkata kepada Abu Darda, ayo ikut makan. Qal, Abu Darda mengatakan, saya puasa. Qal, Salman mengatakan, aku tidak mau makan sampai engkau temani makan. Akhirnya Abu Darda fa'akala, ikut makan. Falam makana al-lail, ketika malam tiba, ini Abu Darda nemani Salman tidur. Abu Darda mau berangkat, tiba-tiba baru saja tidur, Abu Darda mau berdiri mengerjakan salat malam. Maka Salman mengatakan, tidur dulu. Abu Darda tidur. Kemudian dahapa, kemudian di tengah malam, setelah separuh malam, Abu Darda mau yakumu, berdiri, bangun. Salman mengatakan, tidur aja. Falamma, maka tatkala di akhir malam, Salman mengatakan, kum al-an. Sekarang ayo bangun. Lantas keduanya salat malam. Akhirnya di ini, lantas Salman menasihati Abu Darda, sunya Rabbmu itu punya hak yang wajib ditunaikan. Diri dan badanmu wajib punya hak yang wajib ditunaikan. Istrimu juga punya hak yang harus ditunaikan. Fa'atikulah dihakin haqqahu, maka berikanlah kepada semua yang punya hak-haknya masing-masing. Lantas Abu Darda mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan dan menceritakan pada Nabi hal itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sadaqa Salmanu, Salman benar dengan apa yang beliau katakan. Lihatkanlah Al-Bukhari. Sisi mahalu syahidnya tentu tadi apa? Ummu Darda mutabadzilah. Pakaiannya ala kadarnya, pakaian kerja. Dan ini dianggap bermasalah oleh Salman. Tidak dandan untuk suaminya. Kemudian bab yang ke-89, di antara sifat wanita muslimah adalah qanaah dan bersabar. Dengan sedikitnya penghidupan bersama suaminya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah berkata kepada Urwah, wahai anak saudariku, sungguh kami memandangi hilal, kemudian hilal, ketika hilal dalam 2 bulan, dan tidaklah dinyalakan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api untuk masak, karena tidak ada bahan yang bisa dimasak. Maka terkadang melihat hilal sampai 3 kali, artinya 2 bulan masuk bulan ketiga, Tidak ada satupun yang dimasak. Fakultu, maka Urwah bertanya, ya khalah wahai bibi, lantas apa yang jadi makanan untuk kalian? Maka Aisyah mengatakan, al-aswadan, dua yang hitam, yaitu kurma, dan kurma itu hitam, dan air putih itu tidak hitam. Maka disebutlah al-aswadan, dua hitam, memenangkan warnanya kurma. Semacam matahari dan rembulan disebut kumaraini. Dua rembulan, padahal rembulan dan matahari memenangkan rembulan. Ila akan tetapi adalah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetangga Ansar. Kanat lahu mana'ih. Mereka punya mana'ih. Ya, maka di antara bentuk bersedekah yang Nabi tuntunkan adalah namanya manihah, jamaknya mana'ih. Itu sedekah dengan orang yang kekurangan dalam bentuk seorang itu punya hewan perah, kemudian dipinjamkan pada orang miskin supaya diambil susunya, diperah sendiri. Nanti kalau susunya sudah habis diperah, maka hewan perahnya dikembalikan kepada yang punya. Nah, itu namanya manihah. Ini diantara model bentuk bersedekah di masa Nabi. Di minjami, ya, misalnya kambing perah. Ini. Maka tadi dua bulan tidak masak, antus gimana makannya? Kurma sama air. Kemudian beliau ceritakan, bahasanya ada punya tetangga Ansor, yang dia ini memiliki maniha, hewan khusus yang dia pakai untuk sedekah, sedekah susu, dipinjam-pinjamkan kepada tetangga-tetangganya. Wakanu, dan adalah mereka memberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air susunya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada kami. Ya, maka selama masa dua bulan yang makannya cuma tamar itu, yang makanan yang mengenyangkan adalah susu. Nabi diberi manihah oleh sejumlah ansar, Nabi perah, dan Nabi jadikan untuk nafkah istri-istrinya. Wa anha dari Abda Aisyah, beliau mengatakan, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang sejak tiba di Madinah berupa makanan gandum halus selama 3 malam berturut-turut sampai Nabi wafat. Dalam salah satu riwayat Muslim, sunnya Ibnu Aisyah mengatakan, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang karena roti sa'ir 2 hari berturut-turut sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anha, dan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, alu Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah makan aklataini fi yaumin, 2 kali makan dalam 1 hari. Ila ihdahuma tamrun, kecuali salah satunya adalah hanya kurma, salah duanya gandum atau roti. Ya, maka kalau mau makan 2 kali dalam sehari, itu yang satu makan sungguhan, bahasa kita pakai nasi, ya, bahasa masa silam ya pakai gandum, yang satu lagi yang disebut makan itu menikmati tamar. Wa anha dari Bunda Aisyah, beliau mengatakan, adalah tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit, sedangkan isinya diisi dengan lif, dengan serabut. Wa anha, dan dari Bunda Aisyah, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak ada di rumahku min syai'in, satupun harta tinggalan Nabi yang bisa dimakan oleh makhluk yang bernyawa, dzukabidin, ila satru syairin, kecuali setengahnya, setengah syair. Yang dimaksud setengah adalah al-ba'du. Ini adalah al-ba'du, sebagian, bukan plak persis setengah. Fi rafin li, yang terletak di raf, lantas aku memakannya sampai lama kok enggak habis-habis, akhirnya aku takar, fafania lantas segera habis. Mutafakan alaih dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Saya ingin bacakan penjelasannya di Fathul Bari. Ya, maka yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, amal ladzi asyarat ilai Aisyah, yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah di hadis ini adalah sisa nafkah Nabi. Maka tidak ada satupun yang bisa dimakan oleh dzukabitin, makhluk hidup. Artinya mencakup semua hewan dan manusia. Artinya belum menegaskan tidak ada makanan sama sekali. Makanan unta saja tidak ada. Makanan sapi saja tidak ada. Kecuali tadi sedikit syair. Ila syatr syair, yang dimaksud dengan syatr di sini adalah al-ba'du, beberapa. Ya, beberapa atau sebagian. Karena yutlaqu ala nisfi, as-satr itu bisa artinya setengah, wa ala ma qarabahu atau hampir setengah. Fi raffin li, apa itu raf? Biasa diterjemahkan di sekarang dengan istilah laci. Kalau aslinya raf adalah serupa dengan tok. Serupa dengan tok. Tok itu nama lain dari mihrab. Mihrab imam untuk sholat. Itu bahasa Arabnya adalah tok. Tok alif qaf. Tok itu, kalau tok itu berarti apa? Tembok menjorok. Tembok menjorok. Maka kalau Al-Jauhari mengatakan yang dimaksud dengan ruf atau adalah tembok rumah Ibunda Aisyah yang agak menjorok keluar, kemudian di situ daerah yang menjorok itu jadikan sebagai semacam gudang, gudang kecil. Wakala Iyad ada versi yang lain mengatakan khaf adalah, khasyaf adalah kayu yang yartafi anil ardi, tidak nempel di tanah namun tinggi dari tanah, fil bait, di rumah, yudhafihi ma yuradu hifduhu. Kemudian diinginkan, diletakkan di situ barang-barang yang ingin disimpan, artinya rak, rak kayu. Maka ada dua versi penjelasan. Kultu kata Ibnu Hajar, wal awal aqrabu lil murad. Versi yang pertama itu yang lebih tepat. Jadi maksud dengan off di sini gudang. Gudang mini, gudang kecil-kecilan. Gudangnya itu bentuknya ada salah satu tembok yang menjorok, sehingga ada lekuan. Nah, lekuan itu kemudian lekuan tersebut dan dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk sebagai gudang untuk naruh ini dan itu, diantaranya untuk naruh gandum. Maka aku makan sampai lama, fakil tu lantas aku takar, fafaniya ay faroho, selesai dan habis. Nah, tentang hadis ini ada perkataan Ibnu Battal. Kalau Ibnu Battal mengatakan inna ta'am al-makil, bahan makanan yang ditakar, maka habisnya itu diketahui karena kita tahu takarannya. Sedangkan makanan yang tidak ditakar, maka padanya barokah karena dia tidak diketahui kadarnya. Itu kalau Ibnu Battal menyimpulkan secara generalisir. Namun ini tidak disepakati oleh Ibnu Hajar. Ya, aku katakan, kata Ibnu Hajar, kemudian menjelang lisir diberlaku untuk semua makanan, dengan hal itu satu hal yang kurang tepat. Walladhi yadhar, yang lebih tepat, ya, gandum itu tidak habis-habis saat tidak ditakar, adalah di antara khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak general berlaku untuk semua, bahasanya beras kalau ditakar, oh ini total ada berapa kilo, sekarang kepakai ke kilo, itu akan bikin cepat habis. Ya kalau enggak ditakar dibiarin itu awet. Nah, itu kalau Ibnu Hajar enggak setuju. Nah, kalau Ibnu Battal iya. Kalau Ibnu Abbas, kalau Ibnu Hajar enggak setuju, itu khususiyah Aisyah. Ya, kemudian hadis panjang tentang kisah Ibunda Ummu Ismail yang sudah pernah kita baca sebenarnya, namun kita baca ulang tidak mengapa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, pertama kali perempuan itu memakai mantik ikat pinggang adalah min kibali, dari arah Ummu Ismail, ibunya Ismail. Perempuan yang pertama kali pakai ikat pinggang itu adalah Ummu Ismail. Itakhadat mantiqan, beliau memakai mantiqan ikat pinggang untuk menghilangkan jejak kaki Hajar ala Sarah supaya tidak diketahui oleh Sarah. Apa hubungannya kemudian perlu menghilangkan jejak dari Sarah? Sebagian di Fathul Bari, sebabnya adalah karena Sarah itu budak perempuan milik karena Hajar itu adalah budak perempuan milik Sarah yang dihibahkan kepada Ibrahim. Maka jadilah dia budaknya Ibrahim. Kemudian dikumpuli oleh Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu tidak poligami. Istri beliau tetap satu, yaitu Sarah. Adapun Hajar itu budak perempuan yang dikumpuli kemudian memberikan keturunan. Lantas Hajar kemudian hamil dari Ibrahim, mengandung Ismail. Falamma waladathu, tatkala Hajar melahirkan, gharat minha, Sarah itu cemburu luar biasa dengan Hajar. Cemburunya ngeri. Kayaknya insya Allah tidak ada kasus tempat kita cemburu sengeri ini. Fahalafat, maka Sarah bersumpah akan memotong 3 anggota badannya Hajar. Saking cemburunya sampai mau motong tangannya atau kakinya, 3 yang mau dipotong. Fattakhadat Hajar mantiqan, maka Hajar kemudian pakai ikat pinggang, fasaddat bihi wasattaha, dipakai untuk mengikat bagian tengah badan, waharobat, untuk kemudian lari. Ini sampai ini gilo, ya, kata orang Jawa, ya, sampai gilo ketakutan lari. Wajarat zailaha, kemudian dia seret ujung kainnya, litukhfi atharoha ala Sarah. Kenapa kemudian dia bikin ujung kain, dan ujung kain itu diikat pakai ikat pinggang. Jadi mungkin bukan dari atas. Berarti ya, untuk menghilangkan jejak. Jadi ikat pinggang itu bukan untuk mengikat kain dari atas, namun kain dari bawah, sarung atau semacam itu dibuat sedemikian rupa agar punya ujung kain, kemudian supaya karena mau lari, ya, maka digencang, diikatkan dengan pakai ikat pinggang, dan bisa lari. Fungsi kain tersebut adalah untuk menghilangkan bekas jejak. Wa yuqal, dan diceritakan Nabi Ibrahim ya, merayu Sarah ya, dan ada yang menceritakan kalau Nabi Ibrahim merayu Sarah, syafaat kepada Sarah, yaitu merayu Sarah dan mengatakan pada Sarah ya, halili yaminik ya, laksanakanlah sumpahmu dengan bentuk tadi memotong itu jadi kemudian yang sejenis, yaitu dengan lubangi dua telinganya Hajar, watakhfidhihi watakhfidhiha, dan lakukan khitan kepada Hajar. Fakanat awwalaman fa'ala dzalika, jadilah Sarah yang pertama kali melakukan hal itu. Semaja abiha, kemudian Ibrahim datang dengan membawa Sarah plus anak laki-lakinya itu Ismail, dan Hajar sedang menyusui Ismail. Hatta wada'ah, sampai diletakkan oleh Ibrahim di dekat nanti yang akan jadikan, akan jadi Ka'bah. Inda dauhah, di dekat dauhah. Dauhah artinya asyajaratu al-kabiratu, pohon besar. Fakoh zam-zam, yang letaknya setelah ada zam-zam itu di atasnya zam-zam. Fi a'la masjid, di bagian atas masjid. Dan di Mekah ketika itu tidak ada siapapun, tidak ada padanya ma'un, air. Maka Ibrahim meletakkan keduanya hunalika, di sana. Waktu adan, Ibrahim meletakkan di dekat keduanya jiroban, fihi tamrun, ini satu wadah isinya koma. Satu wadah isinya koma, wasiqa'un, dan siqa', wadah air. Fihi ma'un, isinya air. Suma, setelah itu kofa, Ibrahim balik ke belakang, muntalikan, berangkat dan pergi. Dikejar oleh Ummu Ismail. Ummu Ismail mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau pergi dan engkau tinggalkan kami di lembah ini? Satu lembah yang tidak ada padanya manusia, tidak pula ada padanya sesuatu apapun. Ya, Hajar berkata pada Ibrahim, mengucapkan kalimat di atas miraran berkali-kali. Waja'ala la yaltafitu ilaiha. Dan Ibrahim tidak mau menoleh ke arah Hajar. Ini bukan karena sadis, namun karena tidak tega. Nanti kalau noleh, itu tidak jadi pula. Qalat, kemfaqalat lahu, kemudian Hajar berkata kepada Ibrahim, Allahu, apakah Allah yang memerintahkan melakukan hal ini? Ibrahim berisyarat yang maknanya na'am, iya, tanpa menoleh ke Hajar. Cuma mengangguk, artinya iya. Kemudian ada perkataan yang luar biasa, inilah yang jadi mahalus syahid. Ini wanita salihah itu bisa diajak susah dan siap untuk susah. Dengan mengatakan Ya, idzan la yudayyi'una. Jika itu perintah Allah, maka Allah tidak akan melantarkan kami. Tsumma raja'a, kemudian Hajar kembali ke tempatnya Ismail, dan pergilah Ibrahim. Hatta idza kanat inda Tsaniyah, sehingga ketika Ibrahim telah sampai di satu tempat namanya Tsaniyah. Yaitu jadi tempat tersebut kemudian haitsu la yarawnahu, di mana mereka Hajar dan Ismail tidak melihatnya. Beliau menghadap dengan wajahnya ke arah nanti calon Ka'bah, kemudian berdoa dengan kalimat doa berikut ini, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Ini dalil dianjurkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Faqal, kemudian Ibrahim berdoa, Rabbana wa Rabb kami, sungguh aku tempatkan anak keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanamannya di dekat calon rumahmu yang mulia. Sampai akhir ayat yashkurun. Maka mulailah Ummu Ismail menyusui anaknya Ismail dan minum dari wadah air tersebut sampai habislah air yang ada dalam wadah air. Ummu Ismail haus dan anak laki-lakinya juga haus. Ja'alat, maka mulailah Ummu Ismail tangduru ilaihi, melihati anaknya, memandangi anaknya, ya talawa, dalam riwayat yang lain, atau ya talab bata, ya talab bata maknanya adalah gulung-gulung, wa yadrib bi nafsi al-arda, dan menghentak-hentakkan dengan badannya ke tanah. Maka gulung-gulung karena kehausan. Fantalaqat, maka berangkatlah Ummu Ismail. Kenapa? Dia takut melihat anaknya. Takut dan khawatir dengan anaknya. Fawajadat as-Safa, maka dia jumpai bukit Safa, adalah bukit yang paling dekat dari tempat yang ia lihat di dekat Hajar. Maka Hajar kemudian berdiri di atas Safa, kemudian memandang ke arah lembah. Tangduru, dia memandangi, tujuannya apakah dia bisa melihat seseorang. Ternyata beliau tidak melihat seseorang. Ismail kemudian turun dari Safa, hatta sampai idza balghatil wadi, sampai ke lembah antara Safa dan Marwa. Maka beliau angkat ujung dir'iha, long dress-nya. Thumma sa'a, kemudian dia lari, sa'yal insanil majhud, larinya orang yang kesusahan. Larinya orang yang kesusahan. Wal majhud asabul jahdu. Tertimpa kesusahan. Hatta jawazat, sampai melewati al-wadi, lembah antara Safa dan Marwa. Kemudian mendatangi Marwa, berdiri atas Marwa, nadarat memandang, apakah dia melihat seseorang. Ternyata tidak melihat seseorang. Fa'alat Ummu Hajar, melakukan hal ini sebanyak 7 kali. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, itulah sa'i manusia di antara Safa dan Marwa. Falamma tatkala asrafat alal marwati, berada di atasnya Marwa, di kali yang ke-7, Ummu Hajar mendengar suara. Fa'alat, maka Ummu Hajar berkata, sahin, diamlah. Beliau tujukan, beliau inginkan kata-kata diamlah tersebut untuk dirinya sendiri. Sumata sama'at, kemudian berupaya untuk mendengar. Dan berupaya untuk kemudian pasang telinga mendengar. Fasami'at ayatan. Maka Ummu Hajar tetap mendengar suara itu. Faqalat, lantas Ummu Hajar kemudian berkata kepada sumber suara. Qad asma'ta, engkau telah memperdengarkan suara. In kana indaka ghiwathun, apakah engkau punya ghiwath? Ghiwasun artinya fa'aghithni, apakah engkau punya pertolongan, maka tolong aku. Fa'idahya, ternyata ini adalah malaikat yang posisinya adalah di dekat tempat keluarnya zam-zam. Fa'bahatha, maka malaikat itu kemudian mengorek-ngorek bi'aqibihi, pakai tumitnya. Atau pakai sayapnya. Hatta dhuharul ma'u, sehingga nampaklah air, muncullah air. Faja'ala tuhawiduhu, maka mulailah Ummu Hajar tuhawiduhu. Tuhawiduhu artinya berupaya menjadikannya sebagai telaga, berarti dibentengi, dikasih tanah atau apa supaya jadi telaga. Watakulu biyadiha, takulu artinya taf'alu, dan beliau lakukan dengan tangannya, hakadha demikian. Waja'ala, dan mulailah beliau tarifu, mengambil air minal ma, mengambil dari air, fisiqaiha, untuk wadah airnya. Wawa, dan zam-zam itu yafuru, itu memancar. Ba'dama tarifu, setelah diambil airnya, maka airnya memancar deras. Ibn Abbas mengatakan, Nabi mengatakan, Nabi SAW bersabda, semoga Allah menyayangi Ummu Ismail, seandainya beliau biarkan zam-zam tidak dibuat seperti telaga, atau seandainya dia tidak mengambil air zam-zam, disaya zam-zam ini ainan ma'ina, akan jadi mata air yang ma'inan, maknanya di Fathul Bari, zahiran, mata air yang gamblang, jarian ala wajil ardi, mengalir di atas muka bumi. Kalau kemudian Nabi mengatakan, lantas Ummu Ismail minum dan menyusui anak-anaknya. Lantas malaikat berkata kepada Ismail, janganlah engkau khawatir terlantar. Fa'inna hahuna, maka di tempat ini akan ada rumah Allah yang akan dibangun oleh anak laki-laki ini dan ayahnya. Dan Allah tidak akan menelantarkan keluarganya. Wa kana al-bait, nanti Ka'bah itu murtafi'an, akan lebih tinggi daripada tanah, sekelilingnya karabiyah, seperti bukit atau seperti anak bukit. Ta'tihi al-suyul, maka akan datanglah suyul, jamak dari sail, sail itu air hujan yang mengalir di tanah. Dan ingat, ketika itu kondisi asli di Mekah itu keliling samping kanan kiri semuanya gunung. Kemudian lembah Mekah itu pertemuan dari empat gunung yang mengelilinginya. Membayangkan air dari masing-masing gunung itu turun ke bawah ke lembah. Maka suyul, air bah, karena setelah hujan itu datang. Namun tadi ada rabiyah, tadi ada anak bukit tadi yang di situ tempatnya Ka'bah nantinya. Ya, maka kemudian di sini disampaikan ya, fatakhudhu anil yamini wa shimalihi, maka air bah itu ke kanan dan ke kiri, karena ada bukit tadi, bukit kecil. Fakanat kadzalika, maka demikian keadaannya, sampai lewatlah dengan pada mereka satu rombongan dari Jurhum, atau alubatin, satu keluarga dari Jurhum datang, mukbilin datang dari jalur kada, dari jalan kada. Lantas mereka singgah di bagian bawah Mekah, dan mereka melihat ada ta'iran a'ifan, ada burung yang a'if. A'ifan artinya muter-muter. Alladhi yahumu 'alal ma', memutar dari air bolak-balik di situ tanpa pergi. Faqalu, lalu tas mereka mengatakan, sunya burung ini la yadur, memutari, pasti memutari air. Padahal yang kita ketahui bihadal wadi, lembah ini tidak ada padanya air. Maka mereka mengutus jarian. Jarian artinya rasulan, utusan. Ya, utusan disebut jarian karena dia yajri majra mursilihi ay mukilihi, berjalan ya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang yang mengutusnya, atau karena dia adalah orang yang berjalan cepat untuk mewujudkan hajat orang yang mengirimnya. Satu utusan atau dua utusan, fa'idahum bilma, ternyata mereka menjumpai air. Lantas mereka kembali ke rombongan yang utus, lantas mengkabarkan mereka adanya air. Fa'akbalu, lantas mereka datang. Dan Ummu Ismail ada di dekat air. Lantas mereka mengatakan, apakah engkau izinkan kami untuk singgah atau untuk tinggal di dekatmu? Maka Ummu Ismail mengatakan, na'am, silahkan, akan tapi kalian tidak punya hak atas air. Maka Sukurjuh mengatakan, na'am, iya. Ibn Abbas mengatakan, fa'alfa dhalika Umma Ismail, alfa artinya wajada, maka hal itu menjumpai Ummu Ismail, wahia dan Ummu Ismail itu tuhibu al-unsa. Ya, al-unsa kebanyakan kebalikan dari al-wahsyah, ketakutan karena kesendirian. Ya, maka ya, karena ingin nyaman ada temannya. Fanazalu, lantas mereka tinggal di situ, satu keluarga Jurhum tadi, dan mereka ngirim utusan pada keluarga besarnya. Akhirnya keluarga besar itu pun datang dan singgah bersama mereka. Hatta idaka nabiya, sehingga jadilah di Mekah ada sejumlah ahlu abiyatin, sejumlah keluarga. Kemudian al-ghulam, pemuda Ismail itu syabba, telah menjadi syabab, anak muda. Wa ta'allama al-arabiyata minhum, kemudian belajar bahasa Arab dari mereka, orang-orang suku Jurhum. Maka ini menunjukkan bahasanya, bahasa ibunya Ismail dan bapaknya bukan bahasa Arab. Oleh karena itu tidak benar orang yang mengatakan bahasanya yang pertama kali berbahasa dengan bahasa Arab adalah Ismail. Itu satu hal yang tidak benar, karena Ismail itu belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Wa anfasahum, dan jadilah Ismail ini orang yang paling berharga dan yang paling menakjubkan oleh keluarga-keluarga Jurhum. Hina syabba, ketika dia telah jadi anak muda. Falamma adroka, maka tatkala adroka dewasa. Adroka maknanya dewasa. Anfas artinya dari nafasa, artinya banyak orang yang minat padanya. Artinya mereka minat untuk menjadikan Ismail sebagai menantu, karena sangat berharganya Ismail menurut mereka. Fazawajuhu, zawajuhu, lantas mereka nikahkan Ismail dengan seorang perempuan dari Jurhum, dan meninggallah Ummu Ismail. Faja'a Ibrahim, datanglah Ibrahim setelah Ismail menikah. Yutali'u tarikatahu, Ibrahim melihat-lihat, mengecek apa yang beliau tinggalkan. yutalik tarikatahu, artinya tafaqaddat halama tarakahu hunaka, mengecek keadaan yang beliau tinggalkan di sana. Falam tajid Ismail, maka Ibrahim tidak menjumpai Ismail dan bertanya pada istrinya Ismail, anhu, tentang Ismail. Qalat, sang istri mengatakan, Ismail itu keluar rumah mencari nafkah atau makanan untuk kami. Kemudian Ibrahim bertanya pada istrinya Ismail tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail mengatakan, kami dalam keadaan jelek, kami dalam keadaan sempit, susah, dan mengadu kepada Ibrahim. Lantas Ibrahim mengatakan, ini jadi mahalu syahid, mungkin ini siap susah. Jika suamimu datang, maka sampaikanlah salamku untuknya dan sampaikan kepadanya adalah dia mengubah palang atabah babihi. Atabah itu bukan palang pintu ya, kayu di atasnya pintu. Kalau pintu itu ditutup, itu ada kayu di atasnya. Ya, itu atabah. Falamma ja'a Ismail, maka tatkala Ismail datang, ka'annahu anasa syai'an, seakan-akan dia merasakan ada sesuatu yang terjadi. Ya, yang dimaksud dengan atabah bab artinya istri. Istri disebut atabah lima fiha, karena pada istri terdapat sifat yang mencocoki atabah. Apa itu sifatnya atabah? Hifdul bab, menjaga pintu dan menjaga apa yang ada di dalam pintu. Maka Ismail merasa ada sesuatu. Kemudian dia bertanya pada istrinya, apakah datang pada kalian atau apakah datang pada mumin adin seseorang? Istri mengatakan, sang istri mengatakan, iya, datang orang tua yang cirinya demikian dan demikian. Bertanya kepada kami tentang dirimu. Maka aku kabarkan kepadanya dan dia bertanya kepada aku, bagaimanakah hidup kita? Lantas aku kabarkan kepadanya kalau kita dalam keadaan susah, wasidah dan susah. Qal, Ismail bertanya, apakah ada sesuatu yang dia wasiatkan padamu? Sang istri mengatakan, iya, dia perintahkan aku untuk menyampaikan salam, titipan salam untukmu dan mengatakan, ubalah palang pintu rumahmu. Maka Ismail mengatakan, itu adalah ayahku, dia memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Maka pulanglah ke keluargamu. Ismail menceraikannya. Ya, maka syariat cerai itu ada di sejak di zaman Ismail atau bahkan sebelumnya. Lantas Ismail menikah dengan wanita yang lain. Fala bitha anhum Ibrahim, maka berlalulah Ibrahim masya Allah dalam jangka waktu yang lama tidak nengok anaknya. Kemudian Ibrahim datangi anaknya ba'du setelah itu. Maka namun Ibrahim tidak menjumpai Ismail, sehingga Ibrahim cuma menemui istrinya Ismail dan bertanya pada istri Ismail yang kedua, anhu, tentang Ismail. Sang istri mengatakan, dia keluar rumah mencari makanan untuk kami. Qal, kemudian Ibrahim bertanya, bagaimanakah keadaan kalian? Dan Ibrahim bertanya tentang kehidupan mereka dan keadaannya. Sang istri mengatakan, kami dalam keadaan baik dan lapang. Dan dia menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, lantas Ibrahim bertanya, apa makanan kalian? Sang istri mengatakan, daging. Apa minuman kalian? Air, kata sang istri. Kemudian Ibrahim berdoa, ya Allah, berkailah untuk mereka penduduk Mekah dalam daging dan air. Nabi SAW mengatakan, tidak ada bagi mereka penduduk Mekah ketika itu makanan berupa biji-bijian seperti jagung atau beras. Walaukan Allahum, seandainya penduduk Mekah itu punya makanan berupa biji-bijian, tentu Ibrahim akan mendoakannya. Qal, kemudian Nabi mengatakan, maka dua hal ini, yaitu daging dan air, layaklu alihim ahadun, tidaklah bersipi-sipi dengan cuma memakan dua ini ahadun seseorang, namun makannya di luar Mekah, kecuali itu bikin mules, perut, tidak cocok bagi dirinya dan perutnya. Ya, maka ya, kalau di tempat yang lain, ya, daging tidak cocok kalau dimakan hanya dengan air putih. Kalau di Mekah, ya, daging itu dimakan dengan air putih saja tidak apa-apa. Ya, sebagaimana di riwayat yang lain disampaikan, laisa ahadu, tidaklah seseorang bersepi-sepi hanya makan daging plus air putih. Bighair Mekah, dan ini dilakukan di luar Mekah, illa ishtaka batnuhu, kecuali sakit perut. Ya, namun kalau di Mekah, karena sebab doa Nabi Ibrahim, orang makan, yang dimakan cuma daging temannya air, itu tidak apa-apa. Qal fa idza jaa zaujuka, jika datang suamimu, sampaikan salamku padanya dan perintahkan dia untuk mempertahankan palang pintu rumahnya. Tatkala Ismail datang, Ismail bertanya apakah ada seseorang yang datang. Sang istri mengatakan iya, datang orang tua yang bagus tampilan fisiknya, dan si sang istri menyanjung-nyanjung orang tua itu. Dan orang tua itu bertanya kepadaku tentang dirimu, lantas aku ceritakan. Dia bertanya padaku, bagaimanakah kehidupan kita? Maka aku sampaikan kita dalam keadaan yang baik. Apakah kemudian dia berwasiat sesuatu? Tanya Ismail. Sang istri mengatakan iya. Dia menyampaikan salam untukmu dan memberitakanmu untuk mempertahankan palang pintu rumahnya. Qal, maka Ismail mengatakan itulah ayahku, dan yang di, engkaulah yang dimaksud palang pintu. Beliau perintahkan aku untuk mempertahankanmu. Kemudian berlalulah waktu masa Allah yang Allah kehendaki. Kemudian datanglah Ibrahim setelah itu. Dan Ismail ketika itu yabri nablan lahu nablan anak panah tatah dauhah, tadi dauhah pohon besar. Yabri sedang meruncingkan ya, sedang meruncingkan anak panahnya. Di Dauhah dekat dengan Zamzam. Falamma tatkala Ismail melihat ayahnya, maka dia berdiri mendekat menyambut ayahnya. Ini adab menyambut tamu dan secara umum dan orang tua secara khusus. Maka keduanya melakukan apa yang dilakukan oleh ayah dengan anaknya, berpelukan. Ini karena kangen lama tidak ketemu, dan anak dengan ayahnya. Semakal kemudian Ibrahim mengatakan, wa Ismail, sesungguhnya Allah perintahkan aku dengan satu perintah. Qal, Ismail mengatakan, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Qal, Ibrahim bertanya, engkau mau membantuku? Ismail mengatakan, iya, aku akan membantumu. Qal, Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk membuat bangunan di sini, baitan satu bangunan. Wa asar, Ibrahim berisyarat ila akamatin murtafiatin, bukit yang meninggi, alama haulaha, lebih tinggi daripada yang lain, yang sekelilingnya. Fa'ingda dhali, kepada saat itu keduanya kemudian meninggikan al-kawa'ida, pondasi dari Ka'bah. Datanglah maka Ismail datang, yakti datang dengan bawa batu, dan Ibrahimlah yang membangun. Hatta sehingga jika bangunan telah meninggi, maka Ismail datang dengan batu ini dan meletakkannya untuk Ibrahim. Faqama, maka Nabi Ibrahim berdiri di atas batu yang dibawakan oleh Ismail, dan dialah yang membangun. Itulah maqam Ibrahim. Dan Ismaillah yang yunawiluhu, menyerahkan batu yang mau dibangun kepada Ibrahim. Keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami sehingga Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faja'ala, maka mulailah keduanya membangun. Hatta sampai kemudian selesailah dibangun, keduanya berputar melihat Ka'bah, dan keduanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.